الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله، الحمد لله kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk membangun sebuah ketaatan yang besar dan termasuk nau' minal jihad, satu bentuk dari jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, adalah sebuah usaha yang kita lakukan di dalam hidup yang tidak akan pernah merugi. Dimanapun kita berada, di zaman manapun kita hidup, bersama siapapun yang mendampingi kita, jikalau kita berhias dengan ilmu agama, maka kita akan menjadi orang yang membawa dalam hidup ini keberuntungan yang besar. Betapa jujur kita mengakui, dengan jujur kita mengakui hal itu, bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang terbaik buat diri kita, terbaik buat orang lain, suami dan anak-anak kita, kecuali harus dengan perhiasan ilmu agama. Inilah sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah jalla fi'ula menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan buat seseorang, famayyuridillah, barang siapa yang Allahu jalla fi'ula menginginkan kebaikan buatnya, maka Allahu jalla wa'ala menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Seorang wanita tidak akan pernah menjadi khairul mata', perhiasan yang terbaik dunia ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "adalah wanita as-salihah, wanita yang salihah." Tentu telah berlalu dalam perjalanan hidup wanita-wanita yang salihah, bahkan di barisan mereka itu, di barisan kaum wanita itu, ada yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sayyidat, pimpinan-pimpinan wanita, tidak kemudian disebut pimpinan wanita di dunia, tetapi Nabi alaihi salatu wassalam menyebutnya menjadi pimpinan wanita-wanita surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya adalah pimpinan wanita-wanita surga. Pertama, ya Khadijah bintu Khuwailid. Kedua, Maryam bintu Imran. Ketiga, Asiyah bintu Muzahim. Dan yang keempat, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, dengan apakah mereka bisa meraih sebegitu tinggi derajat dalam kehidupan surga? Mereka adalah pimpinan-pimpinan wanita surga. Maka tidak ada kecuali hidup dihiasi dengan ilmu agama, lalu ilmu agama itu diamalkan dan diterapkan di dalam hidup barakallahu fikum. Sehingga dengan ilmu agama inilah kita bisa menjadi orang yang terbaik dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup. Ketika kita diuji, dicoba oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian-ujian hidup dunia, kita bisa memposisikan diri dengan bimbingan ilmu pada posisi yang diridhai oleh yang menurunkan ujian hidup, yaitu Allah Jalla fi'ula. Dengan ilmu kita akan menjadi wanita yang bijak, wanita yang punya sifat kearifan, akan memutuskan segala peristiwa-peristiwa di dalam hidup, kejadian-kejadian di dalam hidup, segala benturan-benturan di dalam hidup. Kita bisa dengan ilmu memutuskan dengan bijak. Tidak hanya itu saja, ma'asyiral muslimat. Terkadang ilmu agama telah menjadikan seorang wanita itu pemberani. Berani untuk menghadapi risiko-risiko hidup. Kita tentunya sangat mengetahui tentang bagaimanakah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, didampingi oleh seorang wanita yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia belajar menimba ilmu, menimba amal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah barakallahu fikum. Sehingga dalam perjalanan hidup mau tidak mau dia harus mendampingi sang suami. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup, seberat apapun musibah dan rasa sakit di dalam hidup ma'asyiral muslimat, dia harus ikut memikulnya. Dan dia menjadi orang yang tabah. Dalam banyak hal dan peristiwa, dia wanita menjadi terdepan, memberikan perlindungan, memberikan pembelaan terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta benda yang dimilikinya dikorbankan untuk membantu perjuangan seorang suami yang Tidak ada janji-janji dunia padanya yang akan dikejar. Yang ada adalah janji-janji akhirat. Namun dia sebagai seorang wanita yang lemah, namun menjadi pejuang yang handal dengan hasil penerpaan ilmu wahyu yang diterima dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga tidak luput dari diri kita barakallahu fikum tentang kisah wanita-wanita sebelumnya. Kisah yang dialami oleh barakallahu fikum Maryam bintu Imran. Tatkala Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kesolehan hidup bersama barakallahu fikum bapaknya rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesolehan hidup melalui ilmu agama. Lalu kemudian dia mencari tempat yang jauh untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengambil arah bagian timur dari Baitul Maqdis untuk tempat bermunajat kepada Allah Jalla fi'ula. Perjalanan wanita yang soleh bersama ketaatan dia kepada Allah Jalla fi'ula harus mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa Maryam adalah sebuah ujian yang sangat berat. Abinya, bapaknya adalah kedua orang tua yang soleh, Al-Ab dan Al-Um. Kemudian sang wanita Maryam terkenal barakallahu fikum wanita yang salihah. Peristiwa-peristiwa hidup yang mengagumkan pernah terjadi pada diri Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Sampai pada suatu saat ujian itu tiba, di mana Allahu Jalla fi'ula mengutus malaikat untuk kemudian memberitahukan dan menginformasikan bahwa Maryam akan mengandung, Maryam akan melahirkan. Betapa terkejutnya seorang wanita yang dalam benak manusia di saat itu, kalau anak lelaki tidak diketahui, dia melakukan akad nikah, tentu ini adalah anak di luar nikah. Subhanallah. Allahu Jalla wa'ala menguji seorang wanita Maryam yang salihah. Tiba-tiba kemudian dengan ketentuan Allah dan takdir dari Allahu Jalla wa'ala, dia harus barakallahu fikum mengandung. Tentu bagi kita orang yang beriman, betapa mudah, gampang bagi Allahu Jalla wa'ala untuk mengatakan kun Isa, jadilah engkau wahai Isa jadi. Ini kalau ditimbang atau ditinjau dengan al-iman. Bukan sesuatu yang mustahil, sulit bagi Allah Jalla wa'ala untuk mengatakan kun Isa fayakun Isa, jadilah engkau wahai Isa, jadilah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakunallah. Maryam juga sempat bertanya kepada malaikat, barakallahu fi, untuk jangan melakukan kejahatan ketika datangnya di saat itu. Apalagi di saat kemudian malaikat itu memberitahukan akan anak yang akan ada pada Maryam. Ya, bagaimana saya punya anak lam yamsasni bashar, sementara tidak ada satupun lelaki yang pernah menyentuhku. Namun malaikat mengikatkan bahwa hal itu adalah mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai pada akhirnya ma'asyiral muslimah, mengandungi Isa alaihi salatu wassalam. Mengandung Isa alaihi salatu wassalam. Bagi orang-orang yang tidak suka dan tidak senang maka ini adalah peluang untuk menjatuhkan, menghina, merendahkan Maryam. Tentu bagi Maryam ini adalah ujian mental yang sangat berat. Ujian hidup yang sangat berat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai dia Maryam mengatakan, ya laitani, aduhai sekiranya saya menjadi turab, menjadi tanah, artinya meninggal, tidak ada, tidak menjadi orang yang disebut-sebut. Begitu dia menanggung beban hidup dengan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi demikianlah seorang wanita dengan ilmu agama dicetak, digiring, dititipkan menjadi seorang wanita yang berani, wanita yang tabah dan sabar untuk menghadapi risiko barakallahu fikum di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian barakallahu fikum, Maryam radhiyallahu ta'ala anha harus mengasingkan diri. Tentu beda kalau seorang wanita kemudian hamil, berada di samping suaminya, bawanya tenang dan tenteram, tidak ada rasa malu yang menimpa. Lah ini tentu kita bisa membayangkan bagaimana jiwa dan kejiwaan, perasaan wanita, dia mengandung dalam kondisi tekanan jiwa. Barakallahu fi. Kita tahu semuanya mengandung itu adalah sesuatu yang wahnan awla wahnin. Kelemahan di atas kelemahan, barakallahu fikum. Bagaimana kalau disertai dengan, barakallahu fikum, tekanan jiwa. Tentu ini sesuatu yang sangat berat dialami oleh seorang wanita. Sampai kemudian tatkala dekat melahirkan, dia harus menyingkir, menjauh. Sampai ya betapa butuhnya terhadap penolong, kemudian minum, kemudian makanan. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan untuk menggoyangkan dalam kondisi demikian, yaitu pohon korma. Kita bisa bayangkan, ya jangankan mau goyang pohon korma dalam kondisi sakit seperti itu. Wong orang sehat, lelaki belum tentu bisa menggoyang pohon korma kemudian berjatuhan buahnya. Tidak mungkin. Tapi itulah Allah Jalla wa'ala menjalankan barakallahu fikum perjalanan hidup hambanya dengan bermacam-macam ujian. Terhadap Maryam radhiyallahu ta'ala anha, tentu ada titipan pelajaran buat kita yang berharga. Dengan pembentukan ilmu agama dan wahyu dari Allah Jalla wa'ala, wanita ini menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang tabah dan sabar untuk menanggung beban hidup, barakallahu fikum. Itulah ilmu agama. Tentu bagi kaum lelaki ini juga pelajaran yang sangat berharga, bahwa ternyata dimanapun kaum lelaki, suami itu membawa ilmu menjadi modalnya, maka akan menjadi orang yang paling kuat dalam hidup, barakallahu fikum, di dunia ini. Ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Juga tidak luput sebuah peristiwa hidup seorang wanita yang memiliki ketabahan dan keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bisa mendapatkan sentuhan dengan ilmu wahyu, ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentang riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tentang Ummu Ismail, Hajar. Bapaknya, umminya Ismail, yaitu Hajar radhiyallahu ta'ala anha. di saat Allah tabaraka wa ta'ala ia menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan Palestina, membawa Hajar dan Ismail di saat itu masih menyusu, berangkatlah dalam perjalanan satu bulanan, sampailah ke tempat yang itu adalah negeri bebatuan, yang menjadi cikal bakal Baitullahil Haram. Sesampainya di negeri tersebut, di daerah Gersang, tidak ada kehidupan padanya. Setelah sampai barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk balik ke Palestina. Meninggalkan seorang ibu yang lemah, membutuhkan penjagaan dan perlindungan. Barakallahu fikum. Namun karena Ibrahim alaihissalatu wassalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dia pun harus meninggalkan keluarga di tempat yang tidak ada lagi atau tidak ada kehidupan atau tanda-tanda kehidupan padanya. Hajar seorang wanita pun khawatir. Lalu dia mencoba memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Karena dia tahu bahwa ini adalah panggilan seorang wanita. Sampai di dalam riwayat beliau menggandoli bajunya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apakah engkau meninggalkan kami di tempat negeri yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya, tidak ada sesuatu seorang pun padanya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terus berlalu. Sampai pada akhirnya Hajar radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Allah amaraka bidzalik. Apakah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan engkau untuk demikian? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan demikian? Baru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menoleh, mengatakan iya, lalu melangsungkan perjalanannya. Ahibbati fillah. Ya Allah. Seorang wanita di saat mendengar bahwa sang suami melaksanakan sebuah tugas karena perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allahu amaraka bidzalik. Allahu azza wa jalla lah. Allahu azza wa jallakah yang memerintahkan engkau untuk melakukan demikian. Maka barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kata sang wanita yang lemah ini, lalu kemudian harus melindungi anak yang lemah. Apa katanya? Idan, kalaulah begitu, layudhayyi'ana. Niscaya Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Kata sang wanita tersebut, barakallahu fikum. Perjalanan satu bulan bisa dibayangkan. Kalau terjadi apa-apa, kemana dia akan teriak untuk kemudian meminta pertolongan dan perlindungan? Hafidhani wa hafidhakunallah. Itulah di saat iman berbicara. Itulah di saat ilmu berbicara. Menjadikan seseorang tabah. Karena dia tahu bahwa perjalanan hidup ini sudah tertera dalam aturan dan catatan hidup. Ada dalam suratan masing-masing kita. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik di dalam hidup. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat jujur di dalam hidup. Ma'asyiral muslimah. Dari mana kalimat ini keluar? Dari mana seorang wanita yang ditinggal oleh sang suami melaksanakan perintah? Lalu kemudian dalam kondisi dia menyusui di negeri yang tidak ada seorang pun tinggal padanya. Dari mana keyakinan itu muncul? Kalau bukan muncul dari seorang wanita yang sudah dihiasi dengan ilmu agama. Wanita yang berjiwa besar. Wanita yang memiliki keikhlasan yang tinggi. Wanita yang memiliki kejujuran dalam melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wanita yang agung. Wanita yang mulia. Wanita yang berderajat tinggi, ma'asyiral muslimah. Ini adalah beberapa contoh dari wanita-wanita para pendahulu, di mana Allah Jalla fi'ula menceritakan hidup mereka, ketabahan mereka, keberanian mereka, kesabaran mereka, ketulusan mereka, semuanya itu hasil dari patrian ilmu agama. Dipatri, dibentuk, disibghah. Disibghah artinya diceluk dengan ilmu agama hidup mereka. Sampai kemudian mereka meninggalkan barakallahu fikum, ya, emas dan perak, nilai-nilai emas dan perak, atau mungkin permata yang mahal, barakallahu fikum, pada wanita-wanita setelahnya. Ma'asyiral muslimah, maka siapapun yang ingin menjadi orang yang terbaik di dalam hidup dan menjadi orang yang akan membagi-bagikan kebaikan di dalam hidup, tidak akan ada yang dia harus lakukan kecuali menghiasi diri dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, dia akan menjadi terbaik buat dirinya. Dengan ilmu agama, seorang wanita akan menjadi terbaik buat orang lain, buat kedua orang tuanya, buat suaminya, buat anak-anaknya, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Maka di saat seseorang wanita terus menyabarkan diri untuk belajar agama, lalu mengikat hidupnya, maka sungguh dia akan menjadi wanita yang salihah dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya. Kalau dia menjadi seorang al-um, maka dia adalah menjadi al-um yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau dia menjadi seorang zaujah, seorang istri, maka dengan perhiasan ilmu agama, maka dia akan menjadi terbaik di hadapan suaminya. Maka jikalau dia adalah membawa mas'uliyah, pertanggungjawaban hidup, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, maka dengan ilmu dia akan menjadi terbaik dalam melaksanakan amanat kepemimpinannya dan menjadi terbaik dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mungkin kita ingin mendapatkan keluarga yang terbaik, keluarga yang berbarokah, maka tentu tidak akan ada, ya, tidak akan ada langkah kecuali kedua belah pihak, suami dan istri, harus bersemangat belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama. Maka warna-warni hidup dalam berkeluarga, segala problema-problematika hidup di dalam keluarga akan bisa terselesaikan melalui ilmu agama. Barakallahu fikum. Tentu sebagai penutup, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam sebuah riwayat menggambarkan tentang bagaimanakah kehidupan berkeluarga dengan ujian-ujian hidup padanya, agar kita mengetahui dan agar kita mengetahui kedudukan ilmu. Barakallahu fikum. Dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian iblis dari singgasana itu mengutus pasukan-pasukannya, mengutus bala tentaranya. Fa'adnahum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dari bala tentaranya itu adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaji'u ahaduhum, kata beliau, datanglah salah seorang dari mereka, pasukan iblis itu, fayaqul, lalu mengatakan, fa'altu kaza wa kaza, aku sudah melakukan ini itu. Ya, kita bisa membayangkan kejahatan besar yang dilakukan oleh syayatin, bala tentara iblis, untuk mendapatkan kedekatan dan kedudukan yang dekat dari iblis. Kita bisa membayangkan betapa besar ya perlakuan atau perbuatan yang dilakukan dari kejahatan. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dia datang mengatakan, aku sudah berbuat demikian-demikian. Ternyata iblis mengatakan, ma sona'ta syai. Sampean ini belum berbuat apa-apa. Qala wa yaji'u ahaduhum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kemudian sebagian dari pasukan itu datang, lalu kemudian melaporkan kepada iblis, ma taraktuhu, aku tidak membiarkan dia, aku tidak membiarkan dia, ya hatta farraktu bainahu wa baina ahli, sehingga aku cabik-cabik urusannya antara dia dengan istrinya. Allahu Akbar. Nah, ternyata termasuk dalam usaha iblis dan pasukannya itu adalah menghancurkan dan merusak hubungan suami istri. Barakallahu fikum. Ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayudnihim. Ternyata si iblis ini mendekatkan pasukan yang mampu mengobrak-abrik kehidupan rumah tangga tersebut. Fayudni, lalu dia mendekatkan pasukan ini, au qala fayaltazimuhu, dalam riwayat dia memeluk pasukan tersebut, mendekapnya, ya, lalu kemudian wayakul, iblis mengatakan, na'am, anta, engkau dia, maksudnya, dialah yang didekatkan oleh iblis, laknatullah alaih. Ternyata upaya melakukan pengerusakan, upaya merusak kehidupan rumah tangga itu adalah tujuan besar iblis laknatullah alaih. Ya, maka barakallahu fikum, maka kita harus memiliki penangkal yang kuat. Betapa sering karena gara-gara garam kurang, sang suami, maaf-maaf saja mungkin suaminya ya kurang adab, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah usaha yang dilakukan oleh syayatin. Betapa sering terjadi persoalan hidup karena gara-gara garam. Seorang suami menikmati hidangan sang istri, sang istri dengan menjaga anaknya, berusaha segala-galanya di rumah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ketika dia memasak, kemudian merasakan asin yang sangat. Atau mungkin kurang barakallahu fikum garam. Gara-gara itu terjadi barakallahu fikum persoalan hidup. Sang suami tidak mau menikmati hidangan istrinya, sudah tidak mau barakallahu fikum keluar kata-kata, ya enggak enak ini itu, sampai kemudian barakallahu fikum sang suami menjatuhkan, merendahkan istrinya, kamu memang dasar tidak bisa memasak, itu kata ibumu. Wah, diungkit lagi. Ini lagi, ya Allah, betapa kejamnya seorang suami memperlakukan istrinya demikian. Padahal dia sudah memikul tugas-tugas besar. Barakallahu fi. Kalaulah sang suami ini pergi merantau atau mungkin pergi camping, dimasakkan atau masak mau kurang apapun, ya ridho-ridho saja. Tapi ketika persoalan hidup bersama istrinya, betapa sering terjadi persoalan hidup karena gara-gara sesuatu yang sangat ringan. Itulah pekerjaan setan. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, disinilah letaknya ilmu agama yang akan menghiasi kita. Seorang suami bila dihiasi dengan ilmu agama, dia sangat sadar. Kalau istri yang menemani hidupnya, wanita yang dia tinggal seatap dan seranjang bersamanya, ternyata bukan wanita yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dari dalam surga, yang tidak akan pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dia adalah manusia biasa, padanya kekurangan, padanya aib, padanya kesalahan. Maka seorang suami akan menyikapi dia sebagai seorang manusia, tempat bersalah, tempat salah, tempat lalai, tempat kelupaan. Sehingga dengan tuntunan ilmu itulah dia bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran. Dalam kesabaran hidup barakallahu fikum, dia bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang lapang dada. Terus dia bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menutupi celah-celah kekurangan tersebut. Ma'asyiral muslimat, demikian juga seorang istri bisa disentuh dengan ilmu agama, menghiasi hidupnya dengan ilmu agama. Maka dia memahami, kalau ternyata suaminya ini adalah surga dan nerakanya, maka dia akan terus menjadikan suaminya adalah surganya. Dia kejar keridhaannya. Dia melaksanakan apa yang mampu dia laksanakan. Kemudian dia minta maaf terhadap sesuatu yang dia tidak bisa tunaikan untuk mencari ridha sang suami barakallahu fikum, karena tahu hak suami pada dirinya adalah sesuatu yang sangat besar. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma'asyiral muslimah, lau kuntu amiran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud di hadapan suaminya. Betapa besar hak suami. Maka dengan ilmu agama, dia bisa memikul walaupun berat dengan kemampuan yang ada. Dan juga dia akan berkesimpulan atau memposisikan dengan ilmu dirinya, jika lelaki yang membarengi hidupnya ini bukan malaikat yang diturunkan dari langit untuk menemaninya, lalu tidak akan membawa kesalahan, tidak akan terjadi kekurangan atau tidak punya aib di dalam hidup. Dia yakin bahwa dia adalah manusia biasa. Dia tahu kalau namanya manusia biasa, padanya kekurangan, padanya aib, padanya dosa, ketergelinciran barakallahu fikum. Dia membantu suaminya untuk mengetuk pintu taubat dalam ketergelincirannya. Dia mengingatkan suaminya tatkala suami dirundung oleh kelupaan dan kelalaian. Dia menjaga aib-aib suaminya. Dia topang, dia dukung suaminya di saat melakukan kebaikan. Dan dia barakallahu fikum tampil untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Ma'asyiral muslimat, itulah wanita yang salihah. Itulah wanita yang akan menemani suaminya jikalau keduanya masuk ke dalam surga. Itulah wanita yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjadi terbaik dalam hidup ini dimanapun kita berada dengan ilmu agama. Maka saya mengajak ma'asyiral muslimat untuk terus bersemangat belajar ilmu agama, menyabarkan diri dalam kekurangan-kekurangan hidup selama dalam usaha mencari ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keberkahan di dalam hidup dengan ilmu agamanya, dan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian hidup bersama suami kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.